Muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada para ibu-ibu yang sudah berkenan hadir, menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu ini, insyaallah untuk kita sama-sama belajar mengosongkan lagi pikiran dan mengosongkan lagi cawan-cawan ilmu yang ada di dalam diri kita untuk kembali menerima ilmu yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti, yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Fauzil Adim. Berikut akan saya bacakan sekilas CV-nya. Nama beliau adalah Muhammad Fauzil Adim. Tempat tanggal lahir Mojokerto, 29 Desember 1972. Alamatnya di Yogyakarta. Kemudian alamat virtualnya sudah ada fanpage Facebook-nya, itu Muhammad Fauzil Adim. Kemudian Twitter-nya @kupinang. Dan emailnya boleh disebutkan? Nah, emailnya adalah kupinang@yahoo.com. Beliau mempunyai satu istri namanya Mariana Anas Bedu. Kemudian anaknya baru 7 ya Pak Ustadz. Mungkin berencana menambah lagi. Pendidikannya terakhir di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada atau UGM di Yogyakarta. Dan perjalanan kepenulisannya sangat panjang, dimulai dari koresponden buat majalah Ayah Bunda di Jakarta sebagai freelance pada tahun 1994-95. Kemudian kolumnis tetap Jendela Keluarga majalah Suara Hidayatullah mulai Agustus 2002, khusus untuk masalah parenting. Jadi sudah cukup lama beliau berbicara masalah parenting ini. Juga sebagai kolumnis tetap untuk Palom Fauzil di majalah Anggun pada tahun 2006-2008. Juga sebagai kolumnis majalah parenting majalah parenting Karima di Surabaya sebagai majalah baru yang terbit mulai tahun 2012. Bulan Desember 2012. Juga sebagai kolumnis majalah Aisyah atau majalah khusus pranikah dan awal nikah bagi muslimah di Kuala Lumpur, Malaysia. Mungkin ibu-ibu yang di KL cukup familiar. Itu mulai Desember 2012. Dan sebagai kolumnis tetap di Amanah Ayah di majalah Demi Cinta di KL juga, insya Allah mulai Oktober 2014. Sudah mulai berarti ya Pak Ustaz? Iya, yang lebih rutin di majalah Demi Cinta milih daripada Dr. Zahazan. Cinta ya? Cinta. Okay. Pengalaman pengajar pun cukup banyak, yaitu sebagai staf pengajar sekolah guru Taman Kanak-kanak Islam Terpadu di Yogyakarta. Kemudian sebagai dosen psikologi keluarga, marriage and parenting, dan psikologi komunikasi di Universitas Islam Indonesia atau UII di Yogyakarta dari tahun 2001-2004. Juga sebagai dosen pengembangan personal di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY tahun 2003-2005. Sekarang aktivitasnya sebagai sahabat Al-Aqsa dengan perhatian utama untuk dana sosial kemanusiaan bagi muslimah di Gaza, termasuk untuk fasilitas pendidikan dan medis. Kemudian sebagai sahabat Suriah dengan konsentrasi pada penanganan anak-anak korban kejaman perang Suriah, di samping bantuan medis juga ambulans. Dua-duanya pun bekerja sama dengan Haluan Malaysia. Jadi sahabat Al-Aqsa bersama dengan Haluan Malaysia ada rumah sakit di Gaza. Berarti cukup dekat ya Pak Ustaz dengan Malaysia ini. Serumpun iman ya. Ikatannya. Iya, insya Allah. Sesuatu yang diikat dengan iman akan kembali terikat dengan iman pula di yaumil akhir nanti, insya Allah. Dan juga sebagai PM3 Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu di Magelang. Nanti mungkin Ustaz Fauzil lagi bisa menjelaskan lebih jelas kalau tentang ini, perihal ini. Dan beliau pun sebagai penulis aktif sudah ada 27 buku yang sebetulnya beliau hasilkan, sangat aktif sekali. Tetapi yang bisa saya sebutkan sekarang ini adalah 10 buku. Pertama, Positive Parenting. Kedua, Membuat Anak Gila Membaca. Ketiga, Segenggam Iman Anak Kita, ProU Media. Kemudian menjadi ketenangan di tengah kesibukan. Kemudian saat berharga untuk anak kita. Yang keenam, agar cinta bersemi indah. Yang ketujuh, salahnya kodok. Oh, ini saya belum membaca post tadi. Judulnya unik. Kemudian kupinang engkau dengan hamdalah. Yang kesembilan, mencapai pernikahan barokah. Dan yang kesepuluh, kado pernikahan untuk istriku. Demikian sekilas kurikulum vitae yang bisa saya perkenalkan kepada ibu-ibu di sini yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Dan tema kajian kali ini itu khusus muslimah. Kita akan bersama-sama belajar meneladani Khadijah di era fitnah. Seperti yang kita tahu bahwa Bunda Khadijah ini merupakan istri pertama Rasulullah, uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid merupakan salah satu dari empat wanita mulia yang dijamin surga oleh Allah insyaallah. Sebagaimana hadis Rasulullah bahwa wanita ahli surga yang paling mulia adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Mazahim, itu istri Fir'aun. Gelar dan kedudukan mulia ini pastinya tidak didapatkan dengan mudah begitu saja oleh keempat wanita mulia ini. Semua gelar kehormatan tadi yang didapatkan oleh Bunda Khadijah, salah satunya didapatkan berkat perjuangan dan kesungguhan beliau di dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal hingga era pertama kenabiannya. Dan sifat-sifat beliau yang mulia tadi kemudian mempengaruhi bagaimana kemudian kita kenal salah satu wanita mulia yang tadi dijamin oleh surga sebagai anak Bunda Khadijah, yaitu Siti Fatimah atau Fatimah binti Muhammad. Nah, dari hal itulah saat ini kita akan kembali lagi sama-sama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi majelis ilmu saat ini. Dan saya persilakan kepada Ustadz untuk memulai kajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasul ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan perbincangan kita pagi ini Allah Ta'ala rahmati, dan terutama Allah Ta'ala limpahkan barokah atas majelis ini dan juga bagi kita semua. Karena tidak ada yang lebih berharga untuk kita raih dari setiap gerak kehidupan kita kecuali barokah, dan mudah-mudahan ini akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Barokah itu adalah kebaikan yang terus bertambah-tambah, kebaikan yang tak putus-putus. Suatu nikmat jika tidak barokah, maka nikmat itu akan kehilangan kebaikannya. Maka atas segala hal yang kita harapkan, rezeki yang kita terima, anak-anak yang kita punya, dan semua hal kita mengharapkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan barokah bagi kita semua dan keluarga kita serta keturunan kita hingga akhir zaman. Inilah Khadijah binti Khuwailid. Dia seorang perempuan intelektual, seorang yang sangat cerdas dan terjaga akhlaknya. Nah, di tengah-tengah masyarakat yang sangat buruk pada masa itu, dan kita ingat bahwa tidak ada masa, tidak ada zaman yang lebih buruk melebihi zaman di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus. Akan tetapi justru inilah menariknya, karena dari seburuk-buruk zaman menjadi sebaik-baik zaman, sebaik-baik turun. Dan kita ingat bahwa ada tiga masa yang paling baik, yakni masa para sahabat radhiyallahu anhum waradhu'an, yakni masa ketika Rasulullah SAW membimbing mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya Islam yang terang benderang. Kemudian generasi tabi'in, ini sesudahnya yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum waradhu'an, dan tabi'ut tabi'in. Nah, inilah tiga generasi yang terbaik dari umat ini. Maka kalau kita ingin mencari teladan, ingin mencari contoh, tidak ada yang lebih patut untuk kita teladani dan kita contoh melebihi tiga generasi ini. Nah, karena itu menjadi orang baik di zaman yang sangat buruk, menjadi wanita yang terjaga di tengah-tengah masyarakat yang sangat tercela akhlaknya, menjadi perempuan yang terhormat di tengah-tengah masyarakat yang sangat hina, ini merupakan kekhususan, merupakan perkecualian yang luar biasa. Nah, Khadijah binti Khuwailid juga memiliki kemampuan manajerial yang bagus, sehingga dengannya bisnis perusahaan-perusahaan yang ditinggalkan oleh suaminya terdahulu dapat dikembangkan sedemikian rupa. Kita akan berbincang sejenak insyaallah sekilas saja tentang hal ini. Nah, inilah wanita yang paling dihormati dan tidak sedikit yang ingin menikah dengan beliau. Akan tetapi Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha justru mengambil inisiatif untuk menikah, yakni menawarkan diri melalui Nafisah binti Munayyah, binti Umayyah, kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ketika itu adalah karyawannya. Harap dicatat, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu adalah karyawannya. Saya ingin tegaskan karena dalam beberapa training entrepreneurship digambarkan seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mahar yang kalau dikurskan dalam rupiah miliaran nilainya. Padahal dalam hal melakukan konversi itu ada kaidah yang perlu diperhatikan, yakni nilainya saat itu di sana dan nilainya saat ini di sana. Di mana? Di Saudi. Kemudian baru dikonversikan. Karena kalau langsung dikonversikan banyak betul, banyak sekali hal-hal yang mungkin di satu negeri itu sangat murah, di negeri lain sangat mahal. Contohnya, dan di sini mungkin nanti akan ada contoh lain, apa-apa yang di kampung kita tak berharga, tapi di kampung lain sangat mahal harganya. Contoh saya pernah mendapatkan, yakni ketika saya di Aberdeen, di Scotland, saya mendapatkan suguhan, saya tidak tahu bahasa sininya itu ya, tapi kalau bahasa di kampung saya cipluan. Buah yang tumbuh liar di sawah-sawah, di kebun-kebun, dan itu tidak dianggap sebagai makanan. Kalau matang betul baru dimakan manusia, tapi kalau kurang matang dimakan kambing. Nah, saya tidak menemukan bahasa Indonesianya cipluan ya, dan bahasa Inggrisnya. Kalau di Cina kadang disebut sebagai goose cherry. Goose cherry. Tahu goose cherry ya? Itu di kampung saya bolehlah orang mengambil semaunya tanpa perlu membayar apapun, karena itu bukan makanan manusia. Kecuali kalau hanya sudah matang betul, barulah dimakan manusia. Kalau belum begitu matang, matang belum bagus, yang makan kambing. Tapi di Aberdeen saya disuguhi cipluan itu yang belum begitu matang, sehingga ketika saya melihatnya tertegunlah saya. Ini dulu makan itu kambing di kampung saya. Nah, tetapi kenapa ada di situ sebiji? Karena itu adalah buah yang sangat mahal dibandingkan anggur. Satu biji cerita dari bapak-bapak di sana sekitar 3 pound sterling. Berarti kalau dirupiahkan sekitar 64 ribu ya. Kalau dikurskan ke Malaysia masih lebih sedikit rasanya. Nah, Itu contoh. Coba bayangkan kalau misalnya ada orang yang kekurangan di negeri kita karena tidak menemukan apapun kejadian mahar, lalu mengambil cipuan satu gerobak. Nah, kalau langsung dikurskan ke dalam konseling, tampaknya luar biasa kayanya. Ini contoh betapa konversi secara langsung itu merupakan kesalahan yang sangat mendasar karena tidak memperhitungkan nilai tukarnya di masing-masing tempat. Nah, kembali lagi. Nah, dalam riwayat yang kita temukan adalah Rasulullah SAW tidak menikah dengan Khadijah kecuali atas inisiatif Khadijah, karena Muhammad SAW adalah karyawannya, bukan manajer di situ, karyawannya. Dan sebelum Khadijah Al-Kubra radhiallahu anha memutuskan untuk menikah dengan Muhammad SAW, terlebih dahulu ia mengutus karyawannya juga yang terpercaya, seorang pemuda yang akhlaknya baik, yakni Maisarah. Jadi Maisarah itu laki-laki ya. Nah, cuma kalau di Indonesia kan ada nama perempuan ya. Jadi saya tak tahu kalau di Malaysia. Nah, perempuan pula. Nah, karena pernah menyampaikan begini, berarti waktu itu kemana-mana bersama dengan perempuan, bukan? Maisarah ini laki-laki. Nah, sama halnya nama Isa, ini nama Nabi Isa alaihissalam. Tapi di kampung saya ada beberapa yang namanya ada yang namanya Isa, bukan laki-laki, perempuan. Nah, diselidiki, diperhatikan, baik akhlaknya. Ini memang baik akhlaknya. Sehingga dilaporkan kepada Khadijah. Itu artinya bahwa pilihan Khadijah radhiallahu anha untuk menawarkan diri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata menuruti perasaannya yang suka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi memang berhitung dengan cermat kebaikan akhlaknya, kejujurannya. Maka by design, secara sengaja Khadijah memberikan kepercayaan untuk bawa barang dagangan ke negeri Syam. Jauh sekali berarti waktu dia dari Makkah ke negeri Syam. Kalau sekarang ini berapa lama perjalanan? Negeri Syam itu sekarang meliputi Yordan, Syria, kemudian Palestina. Dulu negeri Syam meliputi ketiga-tiganya itu. Terus lagi. Jadi pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu belum jadi nabi merupakan inisiatif Khadijah radhiallahu anha. Dan dikarenakan kesediaannya inilah, maka Khadijah menghadiahkan harta yang sangat banyak kepada pamannya Nabi. Harap dicatat, ini Khadijah yang berikan hadiah. Yang kaya Khadijah. Sebagian dari muslimin ini karena ingin mengajak kita untuk menjadi entrepreneur berlebih-lebihan. Misal ketika menggambarkan bagaimana Muhammad SAW tatkala diajak oleh pamannya untuk ke negeri Syam juga, lalu berjumpa dengan seorang pendeta dan melihat tanda-tanda kenabian, sehingga disampaikanlah agar segera dibawa pulang. Itu bukanlah dalam rangka berbisnis dari Muhammad SAW ini. Muhammad SAW kedudukannya adalah anak yang diajak oleh pamannya. Sama halnya ketika kita punya bisnis, misalnya kita sedang melakukan pertemanan dengan bisnis kita, lalu kita mengajak anak kita, bukan berarti anak kita sedang berbisnis. Nah, perlu kita bedakan ya, karena kerap berlebihan juga. Dan ini kita perlu khawatir, jangan-jangan dengan mengatakan yang begini-begini dan tidak sesuai dengan keadaannya, ini termasuk berdusta atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, sebelum menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW, Khadijah telah dua kali menikah. dua kali menikah, tetapi dua-duanya berakhir bukan dengan perceraian, melainkan wafat dengan baik-baik ya. Yang pertama adalah menikah dengan Abu Hala At-Tamimi, seorang pengusaha yang sangat berhasil, yang sangat besar bisnisnya. Dan kemudian Abu Hala At-Tamimi wafat sehingga meninggalkan kekayaan yang sangat besar, dan ini kemudian dikelola oleh Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nah, kemudian Khadijah menikah dengan Atiq bin Aiz. Atiq bin Aiz ini juga seorang yang baik, pengusaha yang juga sangat berhasil, saudagar. Dan Atiq ini juga kemudian wafat sehingga meninggalkan harta warisnya juga sangat besar. Dari kedua pernikahan ini, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha tidak memiliki putra. Inilah memang rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari tidak memiliki putra ini kelak menjadi kebaikan yang baru diketahui jauh sesudahnya. Nah, akan tetapi tidak ada wanita yang lebih dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melebihi Khadijah binti Khuwailid. Tidak ada wanita yang sanggup membuat Aisyah radhiallahu anha lebih cemburu. Lebih cemburu, karena Aisyah juga pernah cemburu dengan kepada istri Rasulullah yang lainnya. Nah, tetapi tidak ada yang lebih membuat Aisyah radhiallahu anha lebih cemburu melebihi cemburunya kepada Khadijah binti Khuwailid radhiallahu anha. Nah, ya karena itu Aisyah radhiallahu anha namanya juga perempuan, kepada suaminya kadang-kadang mengekspresikan perasaan cemburunya itu, dan Rasulullah SAW mengatakan inni qad ruziqtu hubbaha, sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepadanya, yakni kepada Khadijah radhiallahu anha. Nah, ini jawaban yang sangat apa namanya orang cemburu, tapi kemudian ditunjukkan sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepadanya. Artinya tidak menutupi, tidak berkelok-kelok lah itu. Artinya memang sungguh menyatakan itu. Akan tetapi Aisyah radhiallahu anha belum padam cemburunya sampai suatu ketika Aisyah radhiallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita yang lain kecuali Khadijah. Nah, dalam perkataan yang lain, bukankah Allah telah menggantikan bagimu wanita yang lebih baik? Dan inilah kemudian yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lebih tegas lagi. Nah, dan sesudah itulah Aisyah radhiallahu anha tidak pernah lagi mengungkit-ungkit tentang Khadijah. Tidak mengungkit-ungkit bukan berarti tidak ada cemburu, ya. Tetapi kalau diungkit-ungkit ini lebih nyata lagi ekspresi kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan pelajaran yang sangat berharga. Betapa yang dinikahi adalah janda. Usia tak lagi muda, tetapi cinta itu bukan ditentukan oleh usia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjalani rumah tangga dengan Khadijah selama sekitar 25 tahun. Dan selama masa itu beliau tidak berpoligami. Ya. Saya jadi teringat suatu saat ada seorang wanita tanya kepada saya, "Afwan Ustaz, antum percaya pada Quran?" Waduh, pertanyaan ini pertanyaan yang saya duga bersayap ini. Nah, kenapa? Pertanyaannya kan sudah, masa saya nggak percaya pada Quran? Bukan berarti saya sudah betul-betul orang yang sudah sangat beriman. masih aman jauh, apalagi kalau melihat generasi-generasi terdahulu itu. Tapi pertanyaan begitu itu pertanyaan yang mengkhawatirkan. Maka saya katakan, saya beriman kepada Al-Quran, saya percaya sepenuhnya apa yang dalam Al-Quran, adapun apa yang saya belum sanggup melaksanakannya atau tidak melaksanakannya, itu bukan karena saya tidak percaya, melainkan karena saya belum mampu. Nah, bertanya pula lah dia, orang ini, "Afwan Ustaz, antum percaya kepada ayat tentang poligami?" Nah, ini dia, sudah saya duga pasti ada buntutnya. Maka saya katakan, sudah saya katakan bahwa saya percaya sepenuhnya terhadap seluruh ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada satupun yang saya ingkari. Adapun tidak ada satupun yang saya ingkari. Kemudian bertanya lagi, "Tapi kenapa Ustaz tidak poligami?" Nah, maka jawaban saya ketika itu, karena ini pertanyaannya bukan diskusi ilmiah, melainkan pertanyaan yang menyudutkan, maka saya jawabnya bukan pula dengan jawaban ilmiah, tetapi tetap tidak berdusta. Saya katakan kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menikah poligami kecuali setelah istri pertamanya meninggal dunia. Dan seorang suami yang baik bukanlah suami yang rajin mendoakan agar istrinya cepat mati. Nah, habis itu diamlah. Ini jawaban ngeles dia. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mencintai Khadijah radhiyallahu anha melebihi cintanya kepada seluruh istri? Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecintaan beliau kepada Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha meskipun wafat sudah sangat lama. Ada beberapa sebab para ulama menyebutkannya, yakni yang pertama adalah karena keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya darinya. Nah, yang apa namanya, yang tetap hidup itu adalah hanya darinya. Fatimah, Zainab. Nah. Jadi hanya dari Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan yang lebih penting lagi adalah di saat orang lain mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah inilah yang pertama kali beriman kepada suaminya. Nah, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami keguncangan ketika menerima wahyu yang pertama, maka Khadijah lah yang menyediakan pangkuannya untuk menenangkan hati suaminya, dan kemudian membawa kepada pamannya yang faham dengan kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Dan dari sana kemudian dikatakan bahwa inilah wahyu yang menjadi pernyataan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Inilah tanda bi'tsah, pengangkatan Rasulullah, pengangkatan Muhammad SAW sebagai Rasul. Dan kelak akan ada ujian-ujian, cobaan-cobaan. Jika dua suami pertama itu meninggalkan harta yang sangat besar, maka bersama Muhammad SAW ba'da bi'tsah, sesudah bi'tsah, maka Khadijah rela kehilangan hartanya demi menyokong dakwah ini. Terlebih ada masa ketika muslimin itu diboikot. Nah, itu masa-masa yang sangat sulit. Nah, ia korbankan hartanya demi dakwah. Dan dengan keadaan yang seperti itu, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha sangat taat dan hormat kepada suaminya. Nah, kalau kita ceritakan tampaknya indah sekali, tetapi menjalaninya itu luar biasa sulitnya. Bayangkanlah kalau orang sudah terbiasa dengan harta yang sangat berlimpah, harta yang sangat banyak, dia memiliki segala kemudahan, apa pun dapat dibelinya. Tetapi ia kemudian memilih untuk kehilangan harta itu demi mempertahankan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pelajaran yang sangat besar dari anak Khadijah radhiyallahu anha. Karena itu patutlah memang beliau ini termasuk satu dari empat pemuka wanita ahli surga. Sesiapa di antara wanita ini ingin masuk masuk menjadi ahli surga, maka patut kiranya melihat di antara empat pemuka ahli surga itu dari kalangan wanita, bagaimanakah mereka itu akhlaknya, bagaimanakah mereka itu tindakannya, bagaimanakah mereka itu pengorbanannya, bagaimanakah mereka itu jerih payahnya dalam menegakkan iman dan menyebarluaskannya kepada orang lain, sekurang-kurangnya menjaga iman untuk dirinya sendiri. Nah, jangankan kehilangan seluruh hartanya, orang punya bisnis kemudian diganggu sedikit, kalau himmahnya, passionnya kepada harta, akan mudah baginya lari meninggalkan meninggalkan janjinya. Tetapi Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha lebih memilih menegakkan, menjaga, merawat iman, tauhid dalam dirinya, dan lebih memilih kehilangan seluruh peluang-peluangnya, kehilangan seluruh kemudahannya, kehilangan hartanya. Nah, dan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, ia tetap tidak kehilangan hormatnya kepada suami dan taatnya kepada suami. Nah, dari sini mari kita melangkah sejenak kepada sosok Asiyah binti Muzahim. Kita masih ingat tentang Fir'aun, suami Asiyah, yang dikarenakan mimpi yang ia dapati pada saat tidur. Ini unik juga ya, mengaku sebagai Tuhan, tapi ketika bermimpi dia tanya kepada ahli nujumnya. Jadi rupanya ini Tuhan yang tidak maha tahu, ya, bantuan kirinya. Mengaku sebagai Tuhan, tapi tidak tahu takwil mimpinya. Maka datanglah dia kepada pentakwil mimpinya dan menunjukkan bahwa akan lahir seorang laki-laki yang akan yang akan mengalahkannya. Maka setiap laki-laki yang lahir di masa itu dihabisi. Tapi takdir Allah berlaku atas Musa alaihissalam, yang ketika lahir kemudian Musa alaihissalam ini dimasukkan ke dalam kotak dari kayu. Saya dulu susah bayangkan macam mana kira-kira kotak dari kayu. Tapi ketika saya 2 minggu lepas saya lihat di Dubai, di Mall Ibnu Battuthah itu, saya baru punya bayangan, macam inilah rupanya kira-kira kotak dari kayu, sehingga memang kokoh kan. Nah, taruh di atasnya, sampai akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ditemukan dan diselamatkan oleh Asiyah ini, dan hampir saja dibunuh. Tetapi takdir Allah memang berlaku bahwa yang menaklukkan orang yang sangat zalim dan mempertuhankan dirinya itu justru dibesarkan sendiri olehnya. Nah, dan takdir Allah juga berlaku atas Musa alaihissalam, karena tidak ada satupun yang dapat menyusui anak ini dan menenangkannya kecuali akhirnya ibunya sendiri. Kembali kepada Asiyah binti Muzahim. Jadi Asiyah ini adalah muwahhid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tinggal bersama seorang suami yang mempertuhankan dirinya. Dia tetap berlaku sebagai istri yang baik, memberikan pelayanan yang baik pada suaminya, tidak menunjukkan kedurhakaan, tetapi dalam soal ibadah ia tidak menyembah suaminya. Ia menyembah hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga. Ia menegakkan iman di sisi penentangnya yang paling keras, yakni siapa penentang paling keras itu? Yakni Fir'aun, yakni Fir'aun. Dan ia memang telah mempersiapkan dirinya, begitu mendapati ada satu anak laki-laki itu, maka ia sungguh-sungguh siapkan mendidiknya dengan kebaikan. Nah, dengan kebaikan Allah telah siapkan kenabian Musa alaihissalam melalui seorang wanita, yakni Asya binti Muzahib, dan ibunya yang menyusukannya. Nah, tetapi sebaik-baik orang menyembunyikan, akhirnya ketahuan juga. Dan pada akhirnya Fir'aun yang menghukum sendiri istrinya, yakni Asya binti Muzahib, dikarenakan ketahuan menyembah. Ini terjadi setelah Nabi Allah Musa AS diangkat menjadi Nabi. Ketahuan menyembah Tuhan yang diserukan oleh Musa AS disembah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan menyembah Fir'aun. Maka Asia ini bukan langsung dipancung, bukan. Dipersaksikan dulu kepada seluruh rakyat oleh Fir'aun. Bagaimanakah pendapat kalian tentang Asia? Semua orang mengatakan kebaikannya, tapi Fir'aun mengatakan tidak. Dia menyembah Tuhan selain aku. Maka rakyatnya yang setia kepada Fir'aun mengatakan, karena itu bunuhlah dia. Maka Fir'aun kemudian membunuhnya dengan cara menyiksa. Jadi tidak langsung dibunuh itu ya. Tapi ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan kepada Asia tentang surga, dan diperlihatkan kepada Asia tentang surga yang akan dimasukinya. Maka setiap kali disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, artinya ini bukan tiba-tiba ya, sebelumnya ketika disiksa memang merasakan derita yang amat sangat. Tapi ketika ditunjukkan ditunjukkan tentang surganya Allah Subhanahu Wa Taala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika diberikan siksaan yang sangat pedih, Asia justru menunjukkan kebahagiaannya, tersenyum, karena pertanda kalau mati itu, kematian itu telah datang, berarti pertanda dia akan masuk ke kenikmatan yang sangat besar. Nah, ini membuat Fir'aun semakin keheranan, dan karena keheranan ini dihukum, disiksa, tapi malah gembira. Maka ditambah siksanya agar semakin menderita, tapi Asia semakin gembira dan ditambah siksanya. Nah, padahal ini justru mempercepat kematiannya. Nah, jadi memilih kematian karena disiksa suaminya demi mempertahankan iman tauhidnya. Kira-kira ya yang seperti Fir'aun tidak ada ya, tapi kira-kira apa pelajaran yang dapat diambil? Karena nanti ini akan ada orang-orang yang ada di belakang Asya binti Muzahib. Siapakah mereka? Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebelum itu saya ingin berbincang dari segi yang lainnya. Idealnya mendidik anak memang di lingkungan yang sangat mendukung, yang sangat kondusif. Kita maunya kan mendidik anak itu, kita maupun kerap kali juga sekolah menginginkan begitu, di rumah bapak ibu mendukung, di lingkungan masyarakat juga mendukung, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dalam kasus Nabi Allah Musa alaihissalam, betapapun ia memang seorang nabi, tetaplah ada pelajaran besar di sana. Karena seandainya Allah Subhanahu Wa Taala langsung membaguskan seseorang, tentulah tidak melalui proses-proses yang panjang. Jadi dalam setiap proses itu ada pelajaran yang patut kita ambil. Nah, kembali lagi, idealnya menjadi anak memang di lingkungan yang sangat mendukung, tetapi masih ada jalan bagi yang teguh imannya. Tatkala ia dapati, jangankan lingkungannya, jangankan masyarakatnya, bahkan suaminya tidak mendukung tegaknya iman, tidak mendukung baiknya akhlak bagi anak-anaknya. Izinkan saya untuk melompat sejenak. Ada sebuah buku yang menarik, judulnya Sudden Genius. Di bagian akhir buku itu, agak akhir, bukan akhir betul, ada tulisan yang menggelitik. Saya tidak setuju dengan pendapat ini karena saya ingin panjang umur. Tapi ada perkataan, seingat saya ada perkataan dari Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, mengatakan hadiah terbesar seorang bapak bagi anaknya adalah dia mati ketika anak-anaknya masih kecil. Maknanya apa? Rupanya sepanjang sejarah banyak ditemukan anak-anak yang tak sempat ditunggui bapaknya tetapi justru sangat berhasil. Kenapa? Karena ketika itu ibunya all out, habis-habisan memberikan perhatian penuh, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak ini. Dan apa yang dulu buruk dari suaminya dihadirkan oleh ibunya menjadi kebaikan. Semisal semasa suaminya hidup, di rumah pun masih kerja sampai jam 11, sampai jam 12 malam, gusarlah istrinya, kesalah istrinya, dan bisa menimbulkan kemarahan. Kenapa sudah jam sekian masih terus bekerja? Tapi begitu suaminya meninggal, lain cerita yang disampaikan pada anaknya. Yang dulu membuat istrinya marah, yang dulu membuat istrinya kesal, berubah menjadi pujian. Nah, dulu bapakmu itu nak bekerja keras, sangat bertanggung jawab, sangat perhatian. Jangankan di kantor, kalau urusan kerjaan belum selesai pun, sampai tengah malam pun tetap dikerjakan di rumah. Nah, ini ceritanya menjadi berbeda. Ada taktis, ada pensucian, gitu ya. Ada pensucian sehingga anak mendapatkan sosok ideal yang kalau hidup malah nggak ideal, ya. Nah, tapi bapak ibu, tapi ibu-ibu kalau ingin anak baik, tidak usah mendoakan suaminya akan cepat mati, ya. Saya pun tak sepakat dengan perkataan Jean-Jacques Rousseau tadi itu, ya. Nah, apa maknanya? Bahwa, dan ini menarik di apa namanya, di dalam buku Sudden Genius ini, kisah banyak tokoh. Banyak orang berhasil ketika diasuh oleh ibunya, meskipun bapaknya tidak support. Tetapi hampir-hampir tidak ada anak yang berhasil ketika dididik oleh bapaknya, sementara ibunya sebaliknya. Bapaknya mengajak pada iman, ibunya mengajak kepada kekafiran. Di antara contoh yang sangat nyata ini, tentu saja ini soal iman dan kekafiran, bukan dalam buku Sudden Genius yang penulisnya bukan muslim, itu bukan. Tapi ini serupa dengan itu, saya ingin menarik kepada pembahasan tentang iman. Dan contoh yang sangat dramatis dalam agama kita ini adalah tentang putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Apakah yang kurang dari Nabi Nuh? Beliau seorang nabi, namanya nabi ibadah, pastilah kalau malas ibadah bukan nabi itu. Nah, apa yang kurang dari Nabi Nuh? Akhlak pastilah baik, contoh pastilah ada. Tetapi yang rusak itu adalah istri dari Nabi Nuh alaihissalam. Serupa dengan itu adalah istri dari Nabi Lut alaihissalam. Istri dari kedua nabi alaihissalam ini khianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan khianat kepada suaminya. Ia tidak menyambut seruan suaminya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang kemudian menjadi sebab anak-anaknya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memberi kabar gembira bagi ibu-ibu yang rindu anak soleh, tapi suami sangat tidak mendukung. Jadi ada kalanya, bagaimana Pak saya akan didik anak-anak saya, suami saya itu tidak bisa Pak. Nah, suami saya itu tidak mendukung saya. Nah, dengan memperhatikan kisahnya Asia binti Muzahim, bersyukurlah Anda, suami Anda bukan Fir'aun. Ya, bersyukurlah. Kalau ibu-ibu aktif pengajian, bapak-bapaknya masih aktif nonton Liverpool, lebih suka apa namanya, lebih suka main kriket daripada mengikuti mengkaji agama, maka ingatlah bahwa suami ibu-ibu ini jauh lebih baik daripada Fir'aun. Masih tetap Muslim kan? Nah, jadi ini kabar gembira. Dan ini sekaligus bukan berarti tidak penting. Nanti kita tengok teladan dari Fatimah binti Muhammad SAW dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang memang ideal. Tetapi ini juga mengandung pelajaran bahwa sekiranya suami itu berkebalikan dengan yang kita mau, masih ada jalan, masih ada jalan. Karena kerap disampaikan dalam berbagai majelis, maknanya memang untuk memberikan motivasi, menyemangati agar suami istri, bapak dan ibu saling berbenah. Tetapi kadangkala membuat orang putus asa. Misal begini, bagaimana kita ingin menginginkan anak-anak yang baik kalau kita sendiri tidak baik? Tidak mungkin kita menyuruh anak-anak kita itu untuk suka membaca kalau kita sendiri malas membaca, dan semacamnya dan semacamnya. Tetapi pelajaran dari Asiyah binti Muzahim itu, kebaikan itu masih dapat ditegakkan, keutamaan itu masih dapat ditumbuhkan, hatta suami sangat berkebalikan sifatnya. Anak-anak yang baik itu masih dapat diharapkan lahir. Anak-anak yang tegak imannya itu masih dapat diharapkan muncul. Kalau ibunya bersungguh-sungguh mempersiapkan anak itu, meskipun bapaknya itu tukang minum khamr. Nah, suami bapak ibu, suami ibu-ibu, tidak ada kan yang tukang khamr, yang menghabiskan gajinya untuk beli khamr. Jadi masih lebih baik lah ini, masih lebih baik. Sehingga harapan itu lebih tinggi. Dengan catatan memang ibu-ibu itu memiliki tekad yang sangat kuat, effort yang sangat besar, tough effort, dan teguh hati. Ya. Nah, apa yang mengantarkan, sekali lagi, betapapun Musa alaihissalam itu seorang nabi, tapi tetaplah ada pelajaran di balik perjalanannya hingga menjadi nabi. Seorang nabi, orang yang sangat soleh, justru lahir di istana musuh paling besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di istana orang yang paling mengingkari iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di istana Fir'aun. Dan bekal penting yang ada pada Asiyah binti Muzahim itu adalah takwa, menjaga imannya dan tidak berbicara dengan kecuali dengan perkataan yang benar, qaulan sadida. Dan takwa maupun qaulan sadida inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang tua. Nah, bagi setiap orang tua. Nah, tampaknya ringan ya tampaknya. Tapi ini perlu berlatih, perlu menempa diri. Jujur tanpa takwa menjadikan orang makin lama makin terbiasa dengan keburukannya. Awalnya risih, awalnya tak enak hati. Tapi kalau sering menceritakan keburukannya, makin lama makin terbiasa dengan keburukan itu. Tetapi jujur lisannya, berkata yang benar, tidak menutup-nutupi kebenaran, langsung pada pokok persoalan, ini makna dari qaulan sadidah, dan diletakkan di atas landasan takwa, dia seorang bertakwa. Ketika dia melakukan kesalahan, dia jujur. Tapi dia risih dan makin lama makin tak enak kalau menyampaikan. Sehingga ini akan menjadi jalan baginya untuk memperbaiki diri. Dan Allah akan menolong orang-orang yang seperti ini dengan baguskan amal-amal mereka. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Tapi saya nukil ayat ini bukan karena nama saya Fauzul Adim ya. Nah, jadi sekali lagi pelajaran besar dari Asiyah binti Muzahim itu adalah tentang seorang wanita yang mempertahankan imannya, menegakkan imannya, menjaga imannya, meskipun suaminya semakin dekat dengan dosa, semakin banyak maksiat, semakin bergelimang dengan kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi istrinya tetap menjaga dirinya. Walaupun suaminya semakin dekat dengan fitnah syahwat dan fitnah subhat, dan kita ketahui bahwa tidak ada perusak agama kecuali dua saja, yakni fitnah syahwat dan fitnah subhat. Apakah fitnah subhat itu? Segala sesuatu yang bertentangan dengan agama ini tetapi dianggap sebagai bagian dari agama ini. Berbagai macam keyakinan-keyakinan, gagasan-gagasan yang merusak, bertentangan, tidak sesuai dengan agama ini, lalu dipegangi orang, diyakini dan dijalani. Nah, ini fitnah subhat. Di antara subhat itu juga adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai bid'ah. Ada dua di kalangan kaum muslimin ini ada dua kelompok. Yang pertama tidak memberikan pembagian, ya bid'ah ya bid'ah. Dan yang kedua ada yang memberikan pembagian menjadi bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah, atau bid'ah mahmudah dengan bid'ah madhmumah. Di antara yang menggunakan istilah bid'ah mahmudah dan bid'ah madhmumah adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, yang ingin saya tekankan, saya tidak ingin berpolemik dengan dua istilah itu. Yang ingin saya tekankan adalah manapun istilah yang kita pakai harus jelas ukurannya. Kapankah sesuatu itu termasuk bid'ah dan kapan tidak jika menggunakan dua istilah itu? Menggunakan satu istilah, yakni bid'ah ya bid'ah, hanya satu, seluruh bid'ah tercela, kullu bid'atin dalalah. Nah, adapun kalau sekiranya di antara ibu-ibu ini memegangi dua istilah, maka harus jelas pula batasannya. Mana atau kapan, apa yang menyebabkan sesuatu termasuk bid'ah mahmudah, dan apa yang menjadikan sesuatu itu termasuk bid'ah madhmumah. Jika tidak, maka apapun yang muncul kita anggap sebagai ini kan bid'ah hasanah, ini kan bid'ah mahmudah, kan tidak semua bid'ah yang tercela. Akhirnya bahkan ketika sudah betul-betul sangat tercela, kita pun masih menganggap ini kan hasanah, gitu ya, ini kan mahmudah. Nah, karenanya kita perlu betul-betul memegangi itu, mana atau kapan itu termasuk bid'ah madhmumah. Nah, saya tidak membahas tentang hal ini karena ini memerlukan pembahasan yang khusus. Tetapi yang jelas saya hanya ingin menekankan pentingnya itu. Nah, tentang bid'ah madhmumah atau bid'ah secara keseluruhan, ini pula nanti yang dimaksud dalam hadis tentang zaman fitnah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, yang tanda-tandanya ada lima. Nah, tapi saya nggak membahas lebih jauh tentang ini, gitu ya. Jadi bid'ah madhmumah atau bid'ah sayyi'ah atau bid'ah. Nah, ini bisa datang dari mana? Dari macam-macam. Dan sekarang ini penyebarannya, subhanallah, maha suci Allah dari keburukan-keburukan ini. Yakni banyak menyebar melalui berbagai ragam training. Misalnya, orang cenderung lebih meyakini kuasa alam semesta. Semoga alam mendukungku. Nah, padahal Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bergantung kepada Tuhannya alam semesta, Rabbul Alamin. Jadi rupanya dari awal telah diarahkan kita, bukan alam ini yang menyebabkan keberhasilan. Diajarkan kepada sebagai manusia, tuliskanlah apa namanya, berikanlah gelaran bagi dirimu sendiri. Maka orang pun berlomba-lomba memberikan gelaran bagi dirinya sendiri. Misalnya the most inspiring person dan lain-lain. Bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan dengan akidah New Age. Ini gerakan paganisme baru, New Paganism, yang disebut sebagai Law of Attraction. Ini akidah. Nah, bahwa kalau kita seperti itu, maka alam ini akan mewujudkannya. Perkataan-perkataan semacam ini merupakan kesyirikan yang sangat besar. Dan ini merupakan hal yang patut kita khawatiri di Indonesia maupun di Malaysia. Saya mendapatkan buku-buku tentang New Age itu pertama kali saya dapatkan di KL, ya, di KL. Waktu itu saya lupa namanya. Kalau saya tidak lupa itu dari Payless atau dari yang lain. Ada buku-buku macam-macam itu. Kemudian 2 tahun lepas saya pun beli buku-buku dari Big Bad Wolves. Kalau saya tak silap itu di banknya di Putrajaya, ya. Banyak betul rupanya buku-buku itu. Dan itu memahamkan saya tentang keyakinan baru dari Dr. Salah Ar-Rasyid. Ada yang pernah dengar Dr. Salah Ar-Rasyid? Syekh Dr. Salah Ar-Rasyid. Dulu imam di Kuwait. Dulu murattalnya Masya Allah bagus sekali. Dapat didengarkan diunduh melalui Islamic Way dan situs-situs Islam lainnya. Tapi sekarang sudah dihapus semua. Meskipun kita tetap dapat mencarinya melalui situs penyedia MP3 yang lainnya, MP3 lagu-lagu. Dr. Salah Ar-Rasyid, bukan Salah Ar-Rasyid. Jadi Syekh Dr. Salah Ar-Rasyid. Melalui pintu hipnoterapi, hipnosis, kemudian dia mempelajari NLP, maka makin hari makin jauhlah dia memasuki subhat-subhat itu. Nah, sehingga sekarang menjadi pengikut Osho. Osho ini salah satu cabang New Age yang paling parah, banyak yang parah, dan ini termasuk yang parah, di mana keyakinannya kalau orang itu ingin berhasil, ingin mewujudkan mimpi-mimpinya, ingin sukses dengan kesuksesan yang sangat besar, ingin berjaya, maka dia hendaklah memperbanyak, mohon maaf, sexual intercourse. With who? With what? Kok with what? Memang begitu. Memang itu. Saya tak tega untuk membahasnya. Osho. Nanti boleh ditengoklah di Dr. Salah Ar-Rasyid itu. Dan saya mendapati buku-buku itu di Big Bad Wolves. Tentang antara lain ada yang judulnya coba saya ingat lagi agar lebih tepat saya mengingat judulnya, ya, tentang di alchemy atau apa. The Alchemy of Sexual Energy. Itu semisal. Ini belum sampai ke tingkat yang parah. Karena ini nanti ada cabang New Age lainnya yang namanya adalah Sexual Stories for High Motivation. Jadi teknik memotivasi yang di Indonesia namanya Hypnosex. Biasanya kalau di Indonesia sudah ada, tak lama di Malaysia ada pula. Ya, karena rupanya penyebarnya pun hampir sama, gitu ya. The Alchemy of Sexual Energy oleh Mantak Chia. Penulisnya, pengarangnya adalah Mantak Chia. Connecting to the Universe from Within. Nah, it's never dreamed. Tak pernah dimimpikan. Tetapi subhat, namanya juga subhat. Pelan-pelan. Akhirnya kita tidak menyadari bahwa kita terlepas dari iman. Nah, atau iman kita telah rusak sedemikian jauh. Makanya namanya subhat. Subhat. Pintu subhat yang paling mengkhawatirkan adalah subhat yang kita mengira sebagai sunnah. Wa yattakhidhun nasu sunnah, dan manusia menganggap sebagai sunnah. Idza turika minha syai'un, dan apabila ada meninggalkannya, qila, maka berkatalah manusia, turika itu sunnah. Apakah kamu meninggalkan sunnah? Padahal orang ini justru meninggalkan subhat, meninggalkan bid'ah madzmumah, meninggalkan fitnah menuju kepada sunnah. Nah, kembali, saya tidak membahas panjang lebar ini. Jadi kalau kemudian kita ingin mendidik anak-anak kita agar tetap baik, apa yang perlu kita perhatikan? Bahwa menginginkan, mengharapkan betul suami kita seiring sejalan, itu sangatlah baik dan memang begitu seharusnya. Tetapi jika pun tidak, maka ibu-ibu inilah benteng awal dan benteng terakhir, benteng utama dari pendidikan anak-anak itu. Nah, adapun fitnah syahwat adalah rusaknya iman seseorang karena himmahnya, passionnya, hasratnya kepada syahwat. Boleh jadi itu kuasa, boleh jadi itu kemasyhuran, popularitas, boleh jadi itu duit. Uang itu hijau meskipun warnanya merah. Ya, kalau tengok uang warna kelabu pun berbeda-beda orang. Nah, ini yang kita perlu khawatiri dari diri kita masing-masing. Tapi sekali lagi, pelajaran besar di situ adalah bahwa anak yang baik masih boleh kita harapkan dari keluarga yang tidak ideal. Dari keluarga yang tidak ideal, bahkan sangat-sangat tidak ideal. Nah, yang berikutnya adalah mengenai Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Jadi Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tidak saya bahas panjang-panjang karena sama-samalah kita ketahui tentang kebaikan putri Nabi ini maupun suaminya. Ini sosok yang paling ideal. Kita inginnya begitu, ya. Inginnya macam ini. Jadi terjaga imannya, bagus akhlaknya, tidak pernah ternodai oleh kesyirikan sekalipun dari kecil hingga dewasa, berasal dari keluarga yang baik, yang terbaik, dan menikah dengan pemuda yang terbaik pula di masanya, yakni Ali bin Abi Thalib. Nah, radhiyallahu anhu. Nah, ini mohon maaf saya tidak bahas panjang-panjang karena bukan berarti tidak ada keteladanan, berat sekali. Tetapi masa kita yang singkat, karena nanti banyak hal yang mungkin bisa kita perbincangkan. Dan dari satu sisi, ini dalam urusan kaitannya dengan mendidik anak, ini kedua-duanya suami istri orang-orang yang sangat baik dan terbaik di masanya. Nah, yang berikutnya adalah Maryam binti Imran. Empat muka ahli surga ini adalah kalau pengennya yang seperti yang ketiga tadi, ya, punya anak, mudah jodoh, bagus akhlak, suaminya paling penuh perhatian, suaminya pun tak segan melakukan pekerjaan di rumah. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau menjahit sendiri pakaiannya, memerah sendiri susu dari dombanya. Yang ketika itu di masa itu itu merupakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang masyarakat menganggapnya sebagai pekerjaan khusus perempuan. Tapi pada pribadi Rasulullah SAW maupun pribadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikerjakannya justru hal-hal yang oleh masyarakat dianggap itu pekerjaan khusus perempuan. Nah, jadi amat ringan hati membantu istrinya. Nah, tapi kalau suami ibu-ibu tidak cakap dalam membantu di dapur, jangan langsung mengatakan kau ini tak sebaik Ali. Tapi kenapa? Membantu pun malas ya. Nah, ya bolehlah diingatkan, tapi kalau dikatakan seperti itu bisa lari. Nah, yang berikutnya adalah Maryam binti Imran. Dia adalah wanita suci penjaga Baitul Maqdis. Dan ini Hannah. Hannah ini adalah ibunya. Ayahnya adalah Imran. Meskipun kalau di Jawa, saya tahu di Malaysia, banyak orang namanya Ali Imran. Ya, Ali Imran. Tapi ada juga yang namanya bukan Ali Imran dalam arti keluarga Imran, melainkan Ali Imran. Ya, ada biasanya menunjukkan kefahaman itu Ali Imran. Nah, tapi ada juga yang namanya Ali Imran, mana keluarganya Imran. Sama pula ada kan saya punya kawan namanya Umar bin Khattab. Bapaknya bukan Khattab, ya. Jadi Umar bin Khattab. Atau nanti ada yang namanya Utsman bin Affan. Nah, bapaknya namanya Paijo. Nah, itu baiklah, dia sudah punya sudah punya semangat. Dalam hal ini niat suci, niat baik, niat yang sangat kuat dari orang tuanya. Hannah ingin betul agar anaknya ini nanti dapat menjaga Baitul Maqdis. Dia sudah meniatkan betul semenjak awal ingin mewakafkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amat berharap lahirnya anak laki-laki. Rupanya Allah Subhanahu wa taala berikan yang berbeda. Karena itu kalau ada yang mengatakan jika Anda berani bermimpi, maka Anda pasti akan mendapatkannya. Tidak. Kurang apa Anda? Amat besar tekadnya. Amat khusyuk doanya. Berusaha dengan sungguh-sungguh memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan meniatkan dengan sangat kuat agar anaknya ini nanti menjadi agar lahir anak laki-laki untuk diwakafkan, untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Baitul Maqdis. Akan tetapi yang lahir kemudian perempuan yang diberi nama Maryam. Tetapi ini tidak menyurutkan niatnya, tidak menyurutkan tekadnya. Maka Maryam semenjak awal dididik dengan sebaik-baik pendidikan dari keluarga yang sangat terpandang dalam soal kebaikan, dididik dengan sempurna dan kemudian diasuh oleh Nabi Allah Zakaria. Mantap kan pendidikan semua ini? Semua kondisinya sangat ideal. Jadi semenjak awal sudah disiapkan hanya untuk beribadah, berdoa di Baitul Maqdis. Disediakan ruangan khusus untuk Maryam ini. Jadi jangan tanya mengenai entrepreneurship, tak ada keterampilannya untuk berusaha. Jangan begitu, yang lain-lain memang sudah khusus untuk ibadah saja. Nah, dan tumbuhlah Maryam ini menjadi seorang wanita yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal. Tak ada mimpinya tentang dunia. Yakin bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika betul-betul tawakal itu, tawakal yang sempurna, Fauzi Kadin tak punya. Saya tak tahu ibu-ibu ya. Jadi tawakal yang sempurna, tak gelisah ketika duit menipis macam mana nanti 3 hari ke depan. Tak ada. tawakal yang sempurna, maka Allah Ta'ala limpahkan kepadanya rezeki langsung dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba, ini yang mengelilinginya, lingkungan yang membesarkannya, orang-orang beriman itu pun masih heran kenapa ada makanan buah-buahan yang tak pernah dicumpai di situ. Kalau sekarang bisa delivery kan, masa itu tak mungkin, belum ada WhatsApp, tidak ada online, tidak mungkin. Akan tetapi ada pelajaran besar yang perlu kita renungkan, dan itu menimpa orang-orang beriman. Apakah yang paling berharga dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Apa yang paling ditunggu-tunggu, paling diharapkan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Keturunan. Tapi apa ujiannya? Perintah untuk menyembelih keturunannya sendiri, Ismail alaihissalam. Ini wanita yang sangat suci, tidak pernah namanya selfie, tidak pernah namanya mengalami cinta monyet. Dada. Dia tidak menjumpai laki-laki kecuali dari keluarganya sendiri. Tidak pernah tersentuh tangan laki-laki. Tersentuh dalam makna sesungguhnya, bukan makna kiasan. Tidak pernah. Dia wanita yang sangat diagungkan, dimuliakan kehormatannya dan kesuciannya. Tapi apa ujiannya? Ujiannya dalam nama baik. Padahal harta terbesar dari hal yang paling berharga bagi Maryam adalah nama baik. Tapi ujian adalah nama baik. Tapi bukan berarti kalau di dekat kita ada yang hamil tanpa suami, lalu Maryam mungkin ini. Bukan ya. Ini di masa itu pun, sekali lagi coba tengok. Dari keluarga Imran yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang membesarkan juga bukan main-main, yang mengasuh itu. Tetapi ketika mendapati Maryam itu mengandung, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan keluarganya? Tidak menemukan pintu-pintu untuk menganggapnya ini tidak ternoda. Bagaimana mungkin hamil? Maka terusirlah Maryam. Dan ketika itulah tawakalnya surut sedikit. Surut sedikit. Tapi bukan berarti tidak tawakal ya. Surut sedikit. Dan ketika tawakalnya surut sedikit, maka untuk mendapatkan rezeki tidak lagi langsung dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan perlu upaya, perlu usaha. Meskipun usaha itu sama sekali tidak sebanding. Ketika saya umroh, saya cari namanya pohon kurma itu. Mana yang namanya pohon kurma itu? Saya cari pohon kurma yang belum terlalu besar. Saya coba guncangkan dan terguncanglah diri saya sendiri. Karena begitu kokohnya, saya cari lagi pohon kurma yang lebih kecil, kan ternyata susah betul untuk mengguncangkan kurma itu, apalagi kurma yang besar banyak buahnya. Apalah daya seorang wanita yang tidak pernah terlatih bekerja. Ingat, Maryam itu wanita yang tidak pernah terlatih bekerja. Barangkali sebagiannya serupalah dengan anak-anak yang besar di sini kan. Mau mencuci kan dia pakai begini, ya? Itu pun kalau bukan ibunya yang mencucikan. Tidak pernah terlatih untuk berkeringat, berusaha. Jadi kira-kira tenaganya pun tak terlalu kuat lah untuk mengguncangkan kurma. tetapi dengan guncangan yang ringan itu, maka kurma-kurma itu Allah Ta'ala kirimkan berjatuhan dan dengan mudahnya dipungut. Nah, artinya tawakal itu berbanding dengan rezeki yang tak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, beliau tanya, "Ustaz, saya sudah tawakal, tapi kenapa kok rezeki saya belum datang?" Ya, belum tawakal itu. Masih gelisah, gimana besok? Gimana besok? Belum tawakal itu. Nah, atau misalnya, "Ustaz, saya sudah tawakal, tapi kenapa saya kok tidak segera kaya?" Ya berarti bukan tawakal itu. Karena ini dicukupi kebutuhan. Kadang-kadang kita harapkan bukan kita butuhkan, yang kita inginkan. Termasuk saya, kira-kira kebutuhan saya mengharuskan saya punya ini enggak? Dulu saya banyak menulis dengan HP yang lebih kecil. Buku mencari ketenangan dengan kesibukan, banyak yang saya tulis di HP yang ukurannya separuhnya ini. Banyak sekali tulisan saya hasilkan di situ. Kemudian saya posting di Facebook. Begitu pula buku Singgam Iman Anak Kita, banyak saya tulis di HP yang sangat kecil, dan kalau menulis itu sering keliru sebelahnya karena jari saya besar. Lalu saya berpikir, sepertinya kalau saya pakai gadget yang lebih besar, lebih produktif lah saya. Sepertinya kalau saya pakai gadget yang lebih besar, makin banyaklah saya berkarya. Saya pun beli iPad. Ternyata iPad itu belum pernah menghasilkan satu karya pun, bahkan satu artikel. Nah, saya pun beli Xperia yang ukurannya besar begini. Ya masih ada saya hasilkan beberapa tulisan, tapi tidak seproduktif yang kecil itu. Nah, sementara sekarang kalau pakai kecil sudah berbeda dengan dulu kan? Karena sudah menikmati kemudahan ini. Itu bedanya keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu adalah sebatas yang menjadikan kebutuhan kita teratasi. Tapi kalau keinginan, tak ada batasnya kecuali kematian. Macam-macam orang menginginkan. Mau mati pun masih banyak keinginannya. Iya enggak? Ada orang mau mati masih pengen pizza. Habis makan pizza, batuk, keluarlah pizzanya. Saya cukupkan sampai di sini. Pembahasan yang berkenaan dengan fitnah belum banyak saya bincangkan, tetapi masa yang ada pada kita sudah sangat terbatas. Karena itu saya akhiri dulu. Sekiranya ada pertanyaan, insya Allah saya jawab. Saya berusaha untuk menjawabnya, dan sekiranya saya tidak tahu, semoga Allah Ta'ala berikan keberanian kepada saya untuk mengatakan saya tidak tahu. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustaz atas paparannya yang cukup padat, singkat, tetapi juga sangat menginspirasi. Ada pertanyaan dari ibu-ibu? Sampai jam 12 ya Pak Ustaz, ininya waktunya. Insya Allah masih banyak waktunya, 1 jam. Oh, 11.30. Oh iya, oke. Sampai 11.30 berarti kita punya 40 menit. Ada pertanyaan? Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Tapi jangan bertanya karena kasihan ya. Mau bertanya? Boleh langsung, boleh tertulis. Terkait dengan contoh yang diberikan oleh beberapa latar belakang keluarga yang membesarkan keempat ahli surga ini, kemungkinan besar kita tidak mendapati contoh Fatimah dalam diri kita ya, karena mungkin kita tidak dibesarkan secara ideal sebagaimana Rasulullah. Betul begitu atau masih ada celah di mana kita bisa menganggap diri kita dibesarkan dengan keluarga seperti Fatimah, atau kita berusaha menciptakan lingkungan seperti Fatimah, tapi kemudian harapannya nanti dia mungkin suaminya kita nggak tahu jodohnya akan seperti apa kelak. Iya. Dari empat teladan tadi menunjukkan bahwa jalan untuk meraih keutamaan itu bisa berbagai kemungkinan. Artinya, tatkala seorang tidak mendapatkan lingkungan yang sangat ideal, mendapatkan pendamping yang sangat ideal, maka tetaplah baginya tersedia peluang. Pelajaran di balik kisah Maryam tadi juga memberikan gambaran yang pelajaran lain, bukan hanya soal ujiannya, melainkan ada kalanya seseorang itu sudah sangat baik, akhlaknya mulia, cantik wajahnya, tapi rupanya tak segera dapat jodoh pula. Bahkan dalam kasus Maryam ini tidak berjodoh hingga maut menjemputnya, tetapi tetap sabar dan iman kepada Allah menjadikannya meraih kemuliaan yang tertinggi. Nah, berkenaan dengan Fatimah binti Muhammad, maka ini memberikan pelajaran yang sangat besar tentang orang yang baik lahir dari keluarga yang baik. Tentu saja kita tidak akan pernah sebaik Rasulullah Muhammad SAW, bahkan awal jauh. Tetapi di belakang siapa yang berbaris di belakang, siapa yang akan berada di belakangnya Fatimah binti Muhammad SAW ini, mereka adalah wanita-wanita yang sudah mengenal hidayah, mengenal Islam, sudah bersemangat pada agama ini dengan kadarnya masing-masing ya, dengan kadarnya masing-masing, dan suaminya serupa pula menjadi pendukung dakwah, menjadi seorang Muslim yang taat itu. Nah, meskipun tentu saja kadarnya sangat jauh dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu. Nah, jadi titik tekannya di sana. Nah, kemudian dari keduanya ini lahirlah keturunan yang baik. Artinya mereka dari orang tua yang baik, suami istri ini orang yang baik, gitu ya. Dan kemudian mereka ini melahirkan keturunan-keturunan yang baik dan tahan uji. Nah, bahkan ketika ujiannya itu ujian yang sangat berat dan meminta kesediaan kehilangan nyawa, sebagaimana yang dialami oleh Al-Husain radhiyallahu anhumah dalam peristiwa Karbala. Yang peristiwa Karbala ini merupakan peristiwa yang menimbulkan fitnah syubhat sangat besar. Ya, saya menulisnya di Facebook beberapa masa yang lalu tentang peristiwa Karbala. Bagaimana seorang ahlu sunnah seharusnya menghayatinya. Ini penting untuk kita pahami. Ini akan meluas sedikit, karena kadang-kadang ketika kita membaca kisah Karbala lalu kita sedih, itu kan yang wajar. Jangankan baca Karbala, orang baca novel pun kan bisa nangis kan. Nah, kemudian kita sedih. Kadang-kadang di atas sebagian muslim ini mengira kita ini tasayyuk, artinya terjatuh menjadi syiah. Dalam hal ini ada dua kelompok yang sangat berat kesalahannya, yakni yang pertama adalah syiah rafidah, yang mereka ini sampai melakukan tatbir, menyakiti diri sendiri, menyiksa diri sendiri sambil melaknati para sahabat yang utama. Nah, kemudian yang kedua adalah Nasibah, orang yang sangat membenci Ali bin Abi Thalib radhiallahu an dan Ahlul Bait keseluruhan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencintai Ahlul Bait karena inilah yang memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan karena memang Ahlul Bait memiliki keutamaan, tetapi tidak melampaui batas sebagaimana Rafidhah. Nah, tapi saya enggak membahas lebih jauh tentang ini. Yang jelas dalam soal ini kita meyakini bahwa Al-Husain radhiyallahu anhuma mati dalam keadaan syahid terzalimi. Nah, tidak ada kemungkinan untuk mengatakan bahwa Al-Husain radhiyallahu anhuma ini mati dalam keadaan ingkar, dalam keadaan bulat memberontak kepada penguasa muslim yang sah, karena kita ingat bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua pemuda pemuka ahli surga. Maka gak mungkin pemuka ahli surga matinya dalam keadaan yang tercela, dalam keadaan yang buruk. Tapi kembali lagi kepada pokok persoalan, jadi kalau kita ini rasa-rasanya masih jauh, semacam yang berbicara juga masih jauh dari iman, jauh dari baik, maka kita upayakan agar anak-anak kita jadi lebih baik, lebih baik. Mudah-mudahan berikutnya akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan yang jelas, iman itu perlu kita jaga, iman itu perlu kita rawat bagi diri kita maupun anak-anak kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan karena kita juga agak salah, saya salah, bukan karena kita melihat, itu yang harus kita lakukan. Dan kita melihat bahwa banyak orang-orang yang awalnya baik, awalnya terjaga imannya, tapi dia lengah dari fitnah syubhat hanya karena ingin mendapatkan manfaat yang cepat, maka tergeruslah imannya. Saya ingin menambahkan sedikit, di antara fitnah syubhat dan fitnah syubhat itu yang paling berbahaya adalah fitnah syubhat. Tetapi fitnah syahwat itu bahaya bisa lebih besar dibanding fitnah syubhat jika menimpa orang alim. Karena ketika orang alim itu terkena fitnah syahwat, dia dapat memperalat agama ini untuk tujuan yang meraih dunia, sehingga lahirlah darinya fitnah syubhat, dan seolah-olah itu ada landasannya dikuatkan dengan dalil-dalil. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi, Bu Ibu? Ada kalau enggak ada titipan pertanyaan juga. Kalau ada, Ibu-ibu dulu yang didahulukan di sini. Enggak ada. Ini Pak Ustadz, tadi dari paparan yang sudah dijelaskan tadi sempat disebutkan bahwa ibu itu penting sekali sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, benteng pertahanan pertama bagi anak-anaknya. Tapi saya pernah baca katanya anak yang dekat dengan dengan ayahnya itu masa depan dia akan lebih sukses dan percaya dirinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak dekat dengan ayahnya atau ayahnya tidak terlibat aktif dalam pendidikan anak-anaknya di keluarga itu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah benar atau tidak? Sebaiknya memang ayah itu dekat. Tetapi jika tidak, maka bukan berarti kehidupan telah berakhir. Dan kita melihat bahwa masih banyak orang yang sangat berhasil. Bedakan antara asumsi dengan fakta. Seandainya betul bahwa anak-anak yang jauh dari orang tuanya tidak mendapatkan kasih sayang dari bapaknya, itu tidak ada peluang baginya untuk berhasil, maka kita tidak akan pernah mendapati orang-orang yang bahkan tidak pernah didampingi oleh bapaknya menjadi tokoh-tokoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh ayahnya bahkan ketika belum lahir. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga yatim. Nah, dan dibesarkan hanya oleh ibunya sendiri. Kita juga nanti mendapati sekian banyak contoh-contoh lain dalam sejarah dalam sejarah Islam ini maupun sejarah yang lainnya. Yang tadi saya katakan, saya kutip dari Zhang Zhang Rousseau tadi, sampai dia mengatakan hadiah terbaik dari seorang bapak untuk anaknya adalah dia mati ketika dia ketika anak-anaknya masih kecil. Nah, ini sampai keluar perkataan seperti itu karena melihat betapa banyak orang-orang yang berhasil justru tidak didampingi tumbuh kembangnya oleh bapaknya. Nah, tapi ini juga bukan alasan bagi bapak-bapak. Toh saya nggak harus hadir, ya. Karena kalau kita melihat bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim ada soal tentang bapak, yakni Luqman, tapi nggak ada soal tentang ibu. Maryam itu bukan soal tentang ibu, tapi soal tentang wanita suci yang tadi kita bicarakan. Nah, nasihat yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim dari orang tua adalah nasihatnya seorang bapak, yakni Luqman. Nah, tetapi ada yang menarik, ada surat wanita An-Nisa dan tidak ada surat Ar-Rijal. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga tentang betapa pentingnya baiknya seorang baiknya wanita secara keseluruhan bagi kebaikan suatu masyarakat, suatu negeri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang jelas memang sebaiknya begitu. Memang sebaiknya bapak-bapak itu terlibat dan dekat dengan anaknya, tetapi sekiranya itu tidak terjadi, maka alih-alih ibu-ibu itu senantiasa terus menuntut dan konfrontasi dengan suaminya, maka lebih baik fokus mempersiapkan anaknya sambil berusaha pelan-pelan untuk meluluhkan, menjinakkan hati suaminya. Jadi first thing first, anak harus dipegang. Bapaknya mau baik mau enggak tetap dipegang. Tapi bukan berarti sudahlah. Bapak mau baik mau enggak, yang penting kamu baik. Nah, ini kan lain lagi. Ini kan berarti memang sudah enggak perlu dengan bapaknya anak. Fokus gimana persiapkan anak-anak yang menjadi baik, tapi pada saat yang sama berusaha, bukan menyudutkan, bukan memperolok, bukan bukan mencela suaminya. Tapi berusaha agar suaminya turut terlibat dan penuh perhatian terhadap anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Ada. Ya, oke. Bagaimana peran orang tua membesarkan anak di era digital di mana fitnah terbuka lebar? Ini pembahasan yang sangat menarik sebenarnya tentang orang tua digital. Ya, karena sekarang ini memang nyatanya begitu ya. Banyak orang yang begitu menghabiskan masanya, atau jangan-jangan kita juga termasuk di dalamnya, menghabiskan masanya untuk dunia digital. Suatu saat saya memperhatikan seorang ibu di stasiun Tugu Yogyakarta. Ini dari saya ya. Asyik betul dengan gadgetnya. Dia dengan seorang anak, mana suaminya? Ternyata suaminya pun tak jauh darinya. Tapi seolah-olah masing-masing dua keluarga, ya. Karena suaminya pun asyik dengan gadgetnya. Anak berlari ke sana kemari tanpa pengawasan. Dan tidak ada kekhawatiran. Tapi tiba-tiba saja ibunya itu memanggil anaknya. Setelah anaknya tadi sudah lelah untuk tidak berantakan ibunya sehingga dia lari-lari itu, anaknya dipanggil ibunya, maka berbinar-binarlah anaknya ini, kemudian disuruh berpose, difoto oleh ibunya kan gini. Selesai difoto, anaknya curious, ingin tahu, tapi apa yang terjadi? Sebentar. Nah, ketika anak maksa, ibunya menampakkan amarah. Nah, apa yang ingin saya berbincangkan sebelum membahas tentang dampaknya bagi anak? Jangan-jangan yang perlu dibenahi pertama adalah kita, ya, adalah orang tuanya. Ingat kasus yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2012, itu ada 2,5 juta anak yang mengalami digital addiction. Kalau di Jepang itu tahun 2013 ada 580 ribu anak yang mengalami internet addiction. Bedanya apa? Digital addiction itu kepada bendanya. Bisa itu tablet, bisa itu smartphone, bisa itu game yang handy, tapi itu adalah digital addiction. Yang kalau orang sudah mengalami digital addiction itu, 10 menit tak pegang, rasanya dunia ini seakan-akan hilang separuh. Itu kita tengok itu. Nah, terbang bersama Emirates, masalahnya bukan di Emirates sebenarnya, ya. Cuma pas saya terbangnya dengan Emirates, ya. Terbang dengan Emirates, HP baterai sudah habis pun, oh, ambil lagi orang, tengok lagi, pegang-pegang, masukkan lagi sakunya. Apa yang dikerjakan? Paling depan itu ada hiburan kan? Ice yang layar di kursi itu, tapi tetap berbeda. Masukkan lagi. Ya sekitar 15 menit kemudian, 10 menit kemudian keluar lagi, pegang lagi, buka sesuatu lagi. Oh, saya baru tahu. Oh, rupanya digital addiction itu memang ada rupanya. Karena selama ini saya hanya baca tak tahu wujudnya. Meskipun boleh jadi saya sendiri mulai kena, boleh jadi dengan keadaannya masing-masing. Nah, tahun 2012 di Korea Selatan ada 2,5 juta anak yang mengalami digital addiction as young as 3 years. Jadi usia 3 tahun ada yang sudah kecanduan. How can it be? Ibunya memasak, tidak ingin anaknya rewel, kasihlah iPad, kasihlah tablet. Nah, lama-lama asik juga begini, tidak mengganggu kan? Maka ibunya melakukan aktivitas lain, anaknya pun dikasih itu. Sehingga dalam tanda petik meringankan, bukan meringankan sebenarnya, meringankan. Dan di antara akibat-akibat itu ada anak yang lambat bicara, sulit untuk bicara. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan kata-kata. Apalagi kalau yang dilihat itu adalah film-film indikata, atau bahkan tidak melihat film sama sekali di situ. Ada kan film indikata? Mr. Bean, Tom and Jerry, Ipin Upin masih banyak cakapnya. Meskipun kalau di kampung akhirnya yang dapat cuma betul-betul-betul. Ini ada pula anak-anak di, ini anak di Jawa, bapak ibunya Jawa, dialeknya Malaysia. Kenapa? Karena rupanya ibu asuhnya adalah Ipin Upin. Jadi anak itu memerlukan ibu kandung. Nah, ini gak berlepas lagi. Semua anak yang lain pastilah lewat kandungan. Ibu susu diasuh, disusui oleh ibunya. Yang sekarang ini semakin banyak anak-anak yang dibesarkan bukan dengan susu untuk anaknya manusia, tapi dengan susu untuk membesarkan anaknya sapi. Nah, dan ibu asuh, yakni diasuh oleh ibunya. Rupanya banyak anak itu yang sekarang dibesarkan oleh tayangan-tayangan tadi. Meskipun saya pernah sedih juga, di Hong Kong saya jumpai ada anak mata sipit lah. Kalau sipit saya maaf, saya juga sipit. Kulit ya jelas orang Cina lah. Tapi ketika anak itu terjatuh, maka ungkapan spontannya ungkapan Jawa Timuran. Kenapa? Karena ibu asuhnya, ibu guru sesungguhnya adalah orang Jawa Timur. Iya, langsung saya tanya. Kelas piro, Nduk? Rupanya dia konek. Serupa tahun 2005 saya ke Gombak. Dan ada apa namanya, anak budak daripada saudara datinan. Tapi ketika dia tersandung kakinya, yang keluar ungkapan khas Jogja Gunung Kidul, bukan ungkapan Malaysia, bajikuri. Itu umpatan. Kenapa? Karena bahasa ibu bukan bahasa Malaysia. Bahasa mana? Bahasa Gunung Kidul. Nah, kita kembali lagi. Jadi orang tuanya yang perlu diperiksa dulu. Lepas itu bagaimana kita siapkan anak. Ini adalah ICT, Information and Communication Technology. It means that apabila anak ini telah hilang dari kedua-duanya, Information and Communication Tools, kalau di Amerika namanya berubah ya, ICE, Information Communication and Entertainment. Dan akhirnya hanya menjadi alat entertainment, maka ini musibah. Karenanya yang harus dibangun dulu adalah the quality of family communication. Kualitas. It's not only about how to communicate with our children. Jadi ini bukan soal bagaimana kita berkomunikasi dengan anak kita, tetapi kualitas. Tetapi bagaimana anak itu lebih suka untuk berbincang dengan orang tuanya. Bagaimana anak itu senang kalau ada masa-masa untuk berkumpul bersama orang tuanya. Berkumpul bersama artinya there is togetherness and attachment between parents and children. Bukan sekedar sama-sama di tempat yang sama. Not only physical closeness, there is togetherness, there is attachment. Apa ada orang yang dekat fisik tapi hati sedang berjauhan? Jangan lagi orang tua dengan anak. Suami istri pun tangan bergandengan, senyum saling mengembang, tapi bukan senyum bersama. Kenapa? Karena suami lihat Facebook, istrinya lihat Twitter, dimention di Twitter. Sama-samanya tersenyum, tapi mereka bukan saling tersenyum bersama. Ada orang tua, anak, keluarga yang lain termasuk pembantu, sama-sama tertawa, tapi bukan tertawa bersama. Kenapa? Karena anak nonton Ipin Upin, orang tua nonton Mr. Bean, dan pembantu nonton yang berbeda. Waktu lucunya sama. Mereka sama-sama tertawa, tapi bukan tertawa bersama. Nah, jadi yang lebih pokok di sini adalah membangun kebersamaan itu, menjadikan anak merasa perlu berkomunikasi, perlu berkomunikasi. Meskipun ibunya, bapaknya boleh jadi tak terampil berkomunikasi, tetapi jika ada kedekatan emosi antara anak dengan orang tua, maka anak ini larinya tidak kemana-mana, kecuali kepada orang tua. Dan nanti ketika masanya tiba anak remaja, tetaplah dia itu dekat dengan orang tuanya. Meskipun dia tentu saja sudah banyak bergaul, berinteraksi dengan teman-temannya, tapi orang tua tetap terpercaya. Dan jika ada sesuatu, tidak kemana-mana. Konsultasinya, mencurahkan isi hatinya tetap kepada orang tuanya. Nah, dan berkenaan dengan informasi yang perlu kita siapkan, berarti cara berpikir anak, orientasi anak tentang apakah yang penting dalam hidup ini, tentang informasi apakah yang paling berharga untuk dicari. Jika anak tidak memiliki itu, maka informasi yang diserap oleh anak adalah informasi yang ditawarkan, bukan informasi yang dicari. It's not about information they need, but it's all about information they find anytime, everywhere in the internet world. Ini yang perlu dikokohkan. Nah, saya tidak tahu di Oman, saya belum cek, tapi saya cek di Emirat, saya cek di Qatar. Bersyukurlah saudara-saudara kita tinggal di sana, karena beberapa konten yang sangat berbahaya itu di blok, termasuk iDoser itu e-narcotics. E-narcotics, jadi itu ada suara-suara yang sebelumnya dari riset suara ini potensial untuk mengadu-adu emosi, membangkitkan emosi seperti sedih, depression, oh, senang bukan main, dan lain-lain. Nah, ini melalui MP3, melalui suara. Nah, ini efeknya mirip dengan efek drug narcotics. Dan jika dosis awal ini sudah tidak lagi kuat, maka akan light level. Jika ini sudah tidak lagi kuat, naik level, naik level, naik level, dan finally bukan naik level dari segi MP3-nya, tetapi hardware-nya, earphone-nya. Dan earphone itu untuk menimbulkan efek yang lebih adiktif, itu ada yang dari harga $400, ada yang $700, atau nanti headphone yang sampai harga $8,000. Dari ada bisnis di sana. Di sini alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tidak tahu di Oman ya. Maksudnya di sini itu adalah di Emirat dan di Qatar, karena saya di sini belum, di Oman belum mengecek. Alhamdulillah, iDozer itu diblok sehingga anak-anak tidak dapat mengakses. Tetapi apakah jaminan kita jika anak-anak itu telah keluar dari sini kembali ke negerinya atau ke negeri lain di mana iDozer tidak diblok? Maka yang harus diblok adalah hatinya untuk tidak mengingininya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu-ibu atau titipan pertanyaan? Dua pertanyaan titipan. Yang pertama, bagaimana hak atau pola asuh terbaik untuk anak-anak yang orang tuanya berpisah? Yang kedua, jika ada hal yang dilakukan suami tidak sesuai dengan prinsip pendidikan Islam, apa yang harus dilakukan istri? Apakah misalnya menyuruh suami back off, saya yang take care everything dengan children, dengan anak-anak, atau bagaimana caranya? Iya. Yang dilakukan Asia bukan memisahkan dari Fir'aun, karena Fir'aun memang sangat besar kekuasaannya, dan Fir'aun itu memang sangat menginginkan punya anak. Nah, apa yang dilakukan? Bukan memprotek dari suaminya, tapi memprotek dari pengaruh suaminya. It means that intensitas kedekatan dan pesan yang disampaikan oleh ibu ini, oleh Asia ini kepada Musa alaihissalam, betul-betul sangat kuat. Kedekatan itu yang sangat berharga. Jika kita percaya pada seseorang, semisal kawan kita, dan kawan kita mereka menghasilkan sebuah produk, kita akan lebih mudah percaya daripada ada sales datang pada kita. Nah, meskipun kawan kita itu tidak sampai meluap-luap, tidak sampai berapi-api untuk mempengaruhi kita membeli produk tersebut, apalagi kalau kita sangka kawan kita sungguh-sungguh tulus, padahal ternyata dia jual juga. Nah, berkenaan dengan tadi ini, bagaimana, apa yang dilakukan oleh istrinya, oleh ibu dari anak ini, yakni bersungguh-sungguh menyampaikan nasihat-nasihat, memberikan-berikan kepada anak. Adapun kepada suaminya, dia berusaha juga mendakwai suaminya dengan tawassul bil haq, wa tawassul bis sabr, wa tawassul bil marhamah. Nah, poin poin ketiga ini sangat perlu diperhatikan. Ya, saling mengingatkan dengan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Nah, ada kalanya ikhtiar kita itu seakan-akan tidak ada hasilnya. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh seakan-akan tidak ada hasilnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun itu tampak tidak ada hasilnya, bukan berarti itu sia-sia. Bukankah langkah yang paling sia-sia, tapi Allah ternyata tidak sia-siakan, tapi Allah ternyata muliakan. Dan hari ini ribuan kaki manusia, jutaan kaki manusia menapakinya dan ingin menapakinya. Apa itu langkah yang tampaknya sia-sia? Larinya Hajar dari Safa ke Marwah. Meskipun 1 miliar kaki itu melakukan tindakan yang sama, tawaf tidak akan dapat menggantikan langkah kakinya Hajar, ibunda dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, berapa banyak ibu-ibu yang sungguh-sungguh mengasuh, menanamkan dengan ikhlas karena Allah dan rida dengan kesulitan yang dihadapinya, di awal-awal tampaknya enggak ada hasilnya, tapi Allah Ta'ala baguskan, bahkan bukan hanya anaknya, di ujung-ujung, di akhir-akhir, atau bahkan di pertengahannya, Allah baguskan pula suaminya. Jadi yang perlu kita jaga justru adalah tawakal. Tawakal itu di antara maknanya adalah tidak berputus asa dalam melakukan apa namanya, dalam melakukan upaya senantiasa mengharapkan pertolongan Allah. Dan sabar, sabar itu di antara maknanya adalah tetap melakukan ketaatan meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Dan kapan ketawakal itu? Kapan? Di awal, di tengah, atau di akhir? Ketika ibu-ibu mau memulai kegiatan di luar rumah, kapan mengucapkan doa tawakal? Ketika melangkah keluar rumah, apa doanya? Kalau begitu tawakal itu kapan? Dari awal, pertengahannya, akhir hingga kesudahannya. Karena tawakal itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana burung. Burung berangkat mencari rezeki, bukan tawakalnya di akhirnya sudahlah kalau enggak ada, bukan. Tapi sedari awal mengiringi ikhtiar itu tawakal. Tawakal. Nah, jadi kembali lagi, mendidik anak di adalah satu soalan, dan membaguskan suami, menasihati suami adalah soalan yang berbeda. Masing-masing jangan sampai apa namanya, belum baiknya suami jangan sampai membuat kita hopeless. Sudahlah kalau begitu, suami juga gak ngurusi, gak ngerti, sudahlah, toh juga bukan hanya anak saya. Nah, ingatlah Asia binti Muzahim. Boleh jadi ini merupakan jalan bagi Anda untuk berada di barisan Asia binti Muzahim. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau orang tuanya berpisah, apalagi kalau orang tuanya berpisah, apalagi kalau orang tuanya berpisah, serupa dengan bapaknya mati kan? Nah, meskipun agak berbeda, kita tidak dapat menceritakan, oh bapakmu dulu begini, gak bisa begitu. Tetapi yang jelas, tunjukkanlah kepada anak, alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal. Tidak bersibuk-sibuk menunjukkan buruknya bapaknya. Bapakmu itu apa? Karena itu hanya merusakkan hati kita. Tapi fokus kepada kebaikan. Kalau anak bertanya tentang bapaknya, kita tekankan bahwa doakanlah kalau misalnya kita lihat bapaknya itu buruk, doakanlah bapakmu itu untuk menjadi orang yang baik. Kalaulah bapakmu tetap tidak baik, maka kebaikanmu itu yang akan menyelamatkan. Dan doamu untuk bapakmu, semoga Allah Ta'ala kabulkan, meskipun mungkin bapakmu akan baik yang menjelang akhir hidupnya. Nah, jadi di sini yang apa namanya, yang berpengaruh, kita tidak bisa mengatakan begitu kalau kita masih ada dendam. Ya enggak? Istrinya dendam sama suaminya. Anaknya bertanya, bunda, aku tuh pengen ketemu bapak. Enggak usah mikir, bapakmu kamu ingat-ingat itu. Kamu enggak cukup ada ibu ini. Nah itu malah akhirnya anak juga dinaya kepada ibunya. Nah, intinya bagaimana justru ketika tidak ada bapaknya, anak lebih respect, anak lebih percaya kepada ibunya, sehingga nasihatnya akan lebih mudah diterima, meskipun ibunya tidak menguasai teknik-teknik komunikasi yang macam-macam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, ya. Oh iya, silakan Kak Intan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya berkaitan dengan sumpah Allah tentang semua manusia dalam kerugian. Ya, demi masa, semua manusia dalam kerugian kecuali jadi bagaimana, apa nasihat Ustaz? Bagaimana kita nak menerapkan kepada anak-anak tentang konsep masa supaya produktif dan ceritakan ilmu? Wallahu a'lam bishawab. Di antara penjaga baiknya anak kita sebagaimana kita boleh baca dalam Quran Surah Luqman, nanti nasihat-nasihat yang bagian akhir, ba'da menegakkan sholat adalah amru bil ma'ruf dan nahi munkar. Ini yang boleh kita tanamkan pada diri anak-anak kita. Semoga dengan itu, ketika mereka baik, tidak mudah terpengaruh oleh kawan-kawannya, oleh lingkungan yang buruk dimanapun mereka berada, tetapi justru menjadi sebab, menjadi wasilah baiknya orang lain. Yang jelas, orang lain jadi baik atau tidak karena nasihatnya, menasihati sendiri adalah kebaikan. Kemudian yang kita tanamkan betul kepadanya, pada diri anak-anak ini adalah, tiap masa kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memikirkan, patut tidak kalau kita ingin anak-anak ini tidak mengalami kerugian, tapi justru kita hadirkan kepadanya benda-benda yang membawa mereka untuk lalai. TV misalnya, saya sudah 42 tahun tak punya TV. Is it problem? No. Tetapi kalau TV hanya tidak ada di rumah kita, sementara di hati anak itu besar takjubnya pada TV, karena kita sering membicarakan orang, menunjukkan kekaguman kepada orang-orang yang ada di TV, maka anak pun boleh kagum dan boleh menyukai, boleh mengenai TV. Nah, TV, aparat televisi ini pemakan waktu, penghabis masa yang paling ampuh. Nah, yang kedua, memberikan gadget, smartphone dan sejenisnya sebelum anak itu betul-betul siap, sebelum anak itu betul-betul mengerti apa yang boleh dilakukan melalui gadget atau smartphone ini, yang daripadanya jika tidak dibekali, jika tidak disiapkan mental mentality mereka, nanti dapat tergelincir kepada keburukan yang besar. Ada beberapa case yang saya dapati, yang orang konsultasi kepada saya karena anak-anaknya terhanyut dengan online game, sehingga ada yang sampai 7 hari 7 malam tidak pulang, terus di internet cafe to play online game till drop. Dan ketika sudah drop, mereka memanggil orang tuanya, kemudian orang tuanya mengambil anak ini, masukkan bagasi mobil karena sudah tak mampu lagi untuk melangkah. Nah, yang jelas berkenaan dengan waktu ini, tak cukup hanya dengan memberikan penjelasan sekali dua kali, melainkan kita terus mengingatkan kepada mereka dan menunjukkan sibuknya kita untuk melakukan perbaikan. Doakan pula mudah-mudahan yang berbicara ini Allah Ta'ala jaga, begitu pula dengan kita semua, bersama dengan keluarga kita, anak-anak kita, dan seluruh keturunan kita, agar senantiasa terjauhkan dari fitnah syahwat, fitnah subhan, dan hidup yang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya waktunya sudah pukul 11.30, tapi bila masih ada pertanyaan. Selain dari ini, boleh pula sekiranya ada yang menggunakan sosial media, saya aktif di Twitter @kupinang atau di Facebook di Muhammad Fauzul Azim. Langsung ya Ustaz ya, itu dipegang sendiri. Iya langsung. Kalau Facebook memang pada awalnya bukan saya membuat, karena waktu itu saya kurang mengerti tentang Facebook, ada kawan yang pikirkan, tapi kemudian akhirnya saya sendiri yang mengisi. Iya, ada lagi mungkin terakhir. Iya, oke, Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertanyaan saya masih seputar peran ayah dan peran ibu tadi. Iya. Jadi tadi kan bahwa kalau ibu yang anak akan lebih apa sih? Anak itu biasanya kan kalau ibu yang mengasuh itu lebih kuat daripada kalau dibina ayahnya yang mengasuh gitu ya maksudnya. Jadi kan ada beberapa jadi kan terkadang ada yang ayah meninggal duluan, ada yang ibu meninggal duluan. Iya, iya. Iya. Bagaimana kita sebagai ibu mempersiapkan anak-anak kita? Kita kan tidak tahu usia kita sampai kapan, Pak Ustaz. Iya. Jadi bagaimana mempersiapkan anak-anak kita ketika kita meninggal duluan, tapi dia sudah siap dengan kondisi itu. Jadi dia tidak terpuruk ketika ibunya tidak ada gitu. Jadi dia sudah siap ketika dia harus hidup bersama ayahnya. Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya ini merupakan peringatan bagi kita semua dalam menyiapkan anak-anak kita, karena kita memang tak pernah tahu batas umur kita. Ada orang tua yang mati ketika anaknya masih kecil, bukan cuma salah satunya, melainkan kedua-duanya. Ada orang tua yang mati ketika anaknya sudah dewasa. Tapi ada pula bahkan saya mendapati di Hong Kong itu seorang nenek, saya sudah meninggal, itu anak-anaknya sudah meninggal semua. Nama beliau adalah Aisyah Adalyum. Itu wafat di usia 105 tahun. Nah, anak-anaknya sudah tidak ada yang hidup. Yang hidup cucu-cucunya. Nah, tetapi Masya Allah, cucu-cucunya ini pun tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan neneknya inilah yang mendidiknya. Karena itu, apa yang penting bagi kita, yang paling penting adalah membekalkan iman pada diri anak-anak kita. Iman yang paling pokok, bukan semata-mata pengetahuan tentang iman. Pengetahuan boleh dicari, tapi iman itu tak dapat dibeli. Kita bekalkan itu. Orang memiliki pengetahuan iman tidak berarti otomatis beriman. Kemudian yang kedua, dan ini bahkan seharusnya kita tanamkan pada diri anak, adalah mensyukuri nikmat Allah atas segala keadaan. Dan ini kita kuatkan dengan cerita-cerita bahwa sering terjadi di balik apa yang tampaknya musibah, sesungguhnya Allah Ta'ala berikan kemuliaan yang sangat besar. Nah, ini yang perlu kita kokohkan. Dan kemudian yang berikutnya adalah dari iman itu iman kepada Allah, dan kemudian iman kepada memang yang wajib diimani, semisal kitab Allah, malaikat, dan yang lain-lainnya. Kemudian bekalan yang berikutnya yang kita ulang-ulang adalah jangan mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Tetapi anak akan sulit merasakan bahwa kezaliman yang sangat besar itu merupakan keburukan jika anak tidak menghayati, tidak menyadari tentang kezaliman yang lebih kecil bahwa itu sebagai keburukan. Maka kita dapat memberikan tunjukkan pada anak-anak itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah muraqabah. Muraqabah, menyadari, meyakini bahwa dirinya diawasi. Tetapi ini akan sulit anak merasakan muraqabah kalau anak tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada malaikat-malaikatnya. Nah, ini yang paling pokok di antara sekian banyak hal lainnya. Kemudian yang berikutnya lagi yang perlu ditanamkan dengan sangat kuat adalah birrul walidain. Apa yang dapat mereka kerjakan ketika orang tua ketika orang tua masih ada, dan apa yang dapat mereka kerjakan ketika orang tua sudah tidak ada. Dan wallahu a'lam bishawab, terakhir kita tanamkan kepada diri anak itu cita-cita. Cita-cita apa? Cita-cita yang berhubungan dengan kebersamaan dengan orang tua. bahwa mendampingi sampai mereka dewasa dan bahkan sampai mereka tua, itu tidak menjadi jaminan akan hidup bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dapat menjadikan orang tua dan anak itu hidup bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak akan disusulkan kepada orang tua, saling disusulkan kepada amalan yang lebih tinggi, yakni ketika mereka ini beriman dan beramal soleh. Nah, jika anak memiliki kedekatan dengan orang tua, merasakan betul berharganya orang tua, maka keinginan untuk berkumpul bersama dengan orang tua di yaumil qiyamah ini, di hari akhir nanti, di saat di akhirat nanti, ini dapat menjadi pendorong yang lebih kuat. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalin kedekatan dengan anak-anak kita? Memang pendidikan itu penting, tetapi penguat pupuk dari pendidikan itu adalah kedekatan hati antara anak dengan orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, Pak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Fauzil Adim. Dan sebetulnya kalau misalnya kita lihat lagi yang tadi sudah disebutkan bahwa Pak Ustaz punya beberapa tulisan di media sosial, di blog juga ada ya Pak ya. Kalau yang saya lihat di Tumblr ada itu tulisan Ustaz juga. Memang ada yang Tumblr, dan sejauh ini saya perhatikan Tumblr itu copy paste dari Facebook saya, jadi nggak masalah juga. Yang jelas itu bisa di cross check dengan FB. Ada juga blog yang memang meminta izin pada saya untuk mengcopy paste. Kalau tidak salah nama blognya Salinan Tulisan Fauzil Adim, kalau salah begitu. Itu bukan saya yang kelola, tapi orang memang meminta izin untuk mengcopy paste saja. Untuk selanjutnya, misalnya masih ada pertanyaan yang mau disusulkan tetapi tidak sempat di sini karena masanya memang singkat, bisa langsung menghubungi via medsos yang tadi disebutkan, bisa via Twitter ataupun via email ataupun via fanpage-nya di Facebook. Terima kasih banyak ibu-ibu sudah hadir ke sini, ibu-ibu yang dari Malaysia juga selamat menimba ilmu yang di tempat yang sama, di majelis yang sama. Kami sangat senang sekali bisa silaturahim langsung di tempat yang sama. Kemudian ibu-ibu yang lainnya juga terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyelesaikan kajian kali ini. Esok ada kajian lagi di tempat yang sama, di waktu yang sama. Dimohonkan kembali kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu kembali menimba ilmu dari Ustaz Fauzil Adim satu hari lagi esok. Jadi ditunggu sekali kalau misalnya ada teman-teman yang bisa hadir, ikut hadir juga bisa diajak. Nanti malam ada juga di KBRI, itu untuk keluarga ya Mbak? Ya untuk keluarga, jadi dimohon kalau misalnya bisa juga hadir, hadir dengan keluarganya semua diajak. Kita tutup kajian kali ini dengan doa tutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah ampuni. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan kami memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.